بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia Allah dan petunjuknya. Dengannya kita dimudahkan melaksanakan amalan yang agung dan kita bisa berdoa, berzikir dan duduk dalam majlis ilmu ini. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian kita dari tafsir surat Luqman. Kemarin kita sampai pada ayat yang ke-16. Kita lihat betapa agungnya wasiat beliau kepada putranya ini. Dan ini adalah merupakan teladan bagi kita orang tua, bagaimana cara yang baik dalam mendidik putra-putri kita, yaitu dengan cara bentuk muraqabah, cara pendekatan anak terhadap Allah, sehingga anak tersebut merasa selalu diawasi oleh Allah, dipantau, dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengannya anak ini akan terdorong melakukan kebaikan juga karena Allah, meninggalkan perbuatan mungkar juga karena Allah. Ini yang penting, sehingga kejujuran akan menjadi tabiat anak-anak kita. Disampaikan oleh beliau, ya bunayya innaha intaku misqala habbatin min khardalin, wahai anakku, sungguh jikalah ada sebesar atau sebutir biji yang kecil yang halus, yang paling kecil dari biji yang ada di bumi ini, fatakun fi sakhratin, ia ada terpendam dalam bumi, aw fis samawat, ya, terpendam dalam tanah atau dalam langit, aw fil al atau dalam bumi, fi ay jihatin min jihatihima, di manapun keadaannya. Maka kata Allah Ta'ala, ya'ti bihallah, pasti Allah akan menghadirkannya. Allah mengetahui semuanya. Di saati ilmihi, karena luasnya ilmu Allah. Wa tamami khibarati, dan betapa sempurnanya keahlian Allah mengetahui segala sesuatu. Ya, yang kecil sampai yang besar. Wa kamali qudratihi, dan menunjukkan betapa sempurna kekuasaan Allah. Makanya Allah menutup ayat tersebut dengan innallaha latifun khabir, sungguh Allah maha lembut, yakni latafa fi ilmi wa khibratihi, Allah tahu yang halus-halus sampai yang paling halus, dan Allah ahli di dalamnya mengetahui segalanya. Yang namanya ahli itu dia mengetahui unsur-unsurnya dan tahu di mana ada kekurangannya, ada kelebihannya, semua ditahu. Allah ahli dalam segalanya. Sehingga hadirinnya dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai kata beliau, hatta itla'al al-bawatin asrar, sampai perkara-perkara yang tersembunyi dalam batin atau yang dirahasiakan, wa khafayal qafar wal bihar, yang tersembunyi di darat atau di laut, semua Allah tahu. Ya, maksud ayat ini ringkasnya kata Syekh Abdurrahman Nasir Asidi rahimahullah ta'ala, maksud ayat ini, wasiat yang beliau sampaikan pada putranya adalah al-hassu ala muraqabatullah, ala muraqabatillahi wal-amali bita'atih. Ayat ini menganjurkan kita untuk senantiasa mendekat diri kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah selalu. Yaitu ya, mendorong kita untuk beramal, melakukan ketaatan kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Wa tarhib min amalil qabih. Dan ayat ini sekaligus peringatan, jangan sampai kita melakukan amalan-amalan tercela, amalan-amalan buruk, sekecil apapun keburukan itu, qala au kasur, sedikit atau banyak, Allah tahu. Sinyaa fil barakallahu fikum, kata Allah taala, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Sekalipun engkau sembunyikan dalam jiwamu atau kau tampakkan dalam praktek amalanmu, zohirmu, semua Allah akan tahu. Allah akan hisab amalan kita yang nampak sampai amalan hati kita. Jangan dikira hati kita ini Allah tidak tahu. Allah tahu apa yang di hati kita. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, karena Allah yang menciptakan kita semuanya, sehingga Allah tahu apa yang tersembunyi seluruhnya. Allah tahu. Ini yang menghadirkan kita untuk selalu apa? Merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang kalau ia merasa diawasi dengan orang yang tidak merasa diawasi, tentunya beda. Contoh saja hadirin, kenapa dalam satu pekerjaan ada pengawas? Tidak di los saja begitu, terserah karyawan. Mau kerja, mau istirahat, mau apa terserah, yang penting terserah. Tidak mungkin. Karena apa? Beda ketika pekerjaan itu diawasi dengan tidak diawasi. Kira-kira ini pekerjaan ada pengawas, ini pekerjaan bebas tidak diawasi. Kira-kira sama enggak? Ini bekerja bebas, enggak merasa, oh enggak ada yang ngawasin. Bebas. Mau tidur, mau kerja, terserah. Tapi yang diawasi, terarah, terbimbing. Sesuai dengan aturan. Makanya beda seorang mukmin yang dia merasa meraqabah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dimanapun, kapanpun dia berada, dia selalu akan berusaha menjalankan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Tapi ketika seorang mukmin merasa tidak ada pengawasan dari Allah, bebas dia bermaksiat, bebas dia meninggalkan taat. Itu. Merasa tidak diawasi oleh Allah. Tidak ada rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat yang kita bahas. Kemudian kita lanjut. Ayat yang ke-17. Ya bunayya, aqimis shalah, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Wahai anakku, dirikan salat, perintahkan perkara yang ma'ruf, cegah perkara yang mungkar. Ini wasiat beliau kepada putranya. Allah abadikan dalam Al-Quran ini sebagai pelajaran buat kita semua kaum mukminin. Karena sungguh inilah hikmah dari Allah bagi hamba yang Allah kehendaki. Diberi ilmu yang luas. Sehingga ilmunya ini ya bermanfaat bagi dia, keluarga, dan bagi umat. Seperti yang Allah berikan kepada Khidir, ilmu yang tidak Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, ya fila barakallahu fikum. Allah sebutkan ini karena di dalamnya kan terkandung pelajaran besar bagi kita. Coba lihat urutannya. Setelah tauhid yang pertama, kemudian wasiat untuk pada orang tua kita berbakti, terus wasiat untuk merasa diawasi selalu oleh Allah, kemudian wasiat yang berikutnya, ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, dirikan salat, hassahu 'alaiha. Beliau menganjurkan untuk menegakkan salat. Wa khassaha li anna akbar ibadat, dan mengkhususkan dengan sebut salat ini karena salat merupakan akbarul ibadat al-badaniyah. Ibadah yang paling besar, paling agung dari ibadah badan kita ini. Lihat keistimewaan salat. Tidak ada pada yang lainnya. Pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat lima waktu ini, Allah angkat beliau langsung naik ke hadapan Allah sampai di Sidratul Muntaha, puncak ketinggian yang Allah kehendaki, di atas langit yang ketujuh yang tidak mungkin secara manusia biasa masuk ke nembus langit lapis tujuh. Ya, coba tuh lihat astronot ketika dia mau nembus ke bulan harus pakai apa? Pakai pesawat begini begini begini dengan kelengkapan sedemikian rupa. Itu pun enggak tahu sampai apa enggak ke bulan. Katanya sampai tapi wallah alam. Ya. Ini Rasulullah SAW Isra Mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha, jauh di atas langit tujuh. Tapi siapa yang menghendaki? Allah yang menghendaki, bisa terjadi. Itu hanya dalam waktu semalam. Sehingga ketika berita ini sampai kepada orang-orang Quraisy, kalau beliau mengadakan perjalanan satu malam dari Mekah ke Masjidil Aqsa, ini saja mereka sudah tidak habis pikir, tidak mungkin. Mekah, Palestine ketika itu ditempuh dengan kuda dalam waktu semalam PP itu tidak mungkin. Sehingga mereka mendustakan. Hanya Abu Bakar ketika disampaikan padanya, ya Abu Bakar, engkau percaya kalau temanmu ini berjalan satu malam dari Mekah ke Masjidil Aqsa balik lagi. Baru dia bilang naik ke langit. Kata Abu Bakar, bahkan lebih besar dari beritanya, saya tetap imani, saya yakini. Itulah as-siddiq. Ya. Baik, yafila barakallahu fikum. Ini yang pertama. Istimewanya salat, Allah perintahkan langsung. Ya. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan melalui apa? Proses. Pertama 50 waktu. Kemudian minta diringankan. Terus sampai berapa waktu? 5 waktu. Yang 5 waktu ini bagi kita cukup dan pahalanya melebihi 50 kali waktu salat. Ya, subhanallah, keutamaan luar biasa. Kedua, salat ini ya didahului azan dan iqamah. Beda dengan amalan yang lain. Yang boleh azan dan iqamah hanya untuk salat 5 waktu. Azan sebagai tanda masuk waktu, iqamah sebagai tanda tegakannya salat 5 waktu itu. Kalau orang mau zakat pakai azan dulu enggak? Ada umadang azan. Azan apa itu? Azan orang mau zakat. Ada begitu? Enggak ada. Maka jangan di tempat yang lain. Artinya azan ini dipakai untuk memanggil salat, bukan memanggil orang untuk mati. Sehingga azan yang biasa dilaksanakan di mana? Ketika orang meninggal dunia. Itu sebenarnya yaitu tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW karena adzan ini asalnya mengiringi perintah salat 5 waktu. Sehingga kalau azan dikumandangkan kan untuk memanggil hayya 'alas shalah, ayo salat. Hayya 'alal falah. Jelas panggilannya. Sehingga ketika adzannya pakai hayya 'alas shalah tapi iqamatnya dibeda. Ya. Kalau dalam sholat kan qad qamatish shalah. Orang yang adzan dalam kubur biasanya qad qamatil qiyamah. Nah ini dirubah. Hadirin, ibadah tidak bisa dirubah-rubah. Ibadah ini mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dirubah-rubah. Makanya istimewanya sholat di sini. Untuk masuk waktu kumandang adzan. Untuk sholat dimulai iqamah. Tidak ada pada yang lain. Ya. Orang pergi haji mamanya. Azannya di mana? Ya, di muka pintu. Mengiringi kepergiannya. Enggak dia tuntunkan seperti itu. Kemudian yang ketiga istimewanya disyaratkan untuk sholat itu harus suci. Ya, suci dari najis, suci dari hadas. Pakaiannya suci, tempatnya suci, badannya suci. Subhanallah. Dan ini disyaratkan sahnya sholat harus suci. Nah ini istimewanya. Sehingga sholat ini menduduki amalan yang paling besar. Bahkan kata Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah. Termasuk yang pertama-tama akan dihisab kelak di hari kiamat. Itu sholat kita. Betul enggak sholatnya? Kalau betul, yang lain akan mengiringi. Kalau ternyata sholatnya enggak betul, rusak yang lainnya. Perhatikan sholat ini. Maka Allah perintahkan dalam ayat secara khusus, hafidhu ala sholawat wa sholatil wusta. Pelihara oleh kalian sholat lima waktu ini, utama sholat pertengahan. Itu sholat asyar. Dikatakan sholatul wusta, sholat asyar. Kenapa sholat asar? Itu beliau menjelaskan tentang perkara ini pas kejadian dari waktu itu perang Khandaq. Perang yang dimana kaum muslimin dikepung pasukan Ahzab, pasukan sekutu dari Mekah dan sekutu-sekutunya mengepung Madinah. Ya, karena kesibukan mukminin bertahan dari gempuran pasukan musuh sampai maghrib mereka belum sholat asar. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu an ya marah ya, karena apa? Belum sholat asar. Kata Rasulullah, sama ya Umar, kita juga belum sholat. Terpaksanya mereka sholat ya, sudah masuk waktu maghrib. Karena apa? Ini darurat. Jangan kemudian kita mengambil ya kemudahan darurat ini dijadikan kias bagi jamaah haji ketika perjalanan menuju ke Mekah atau jamaah umrah, itu menjamak lima waktu sholat jadi satu waktu. Itu tidak ada tuntunannya. Kenapa tidak boleh? Karena di dalam pesawat orang bisa berjalan, bisa ke toilet, bisa ini, bisa itu. Subhanallah, jangan kita menganggap, oh di pesawat kita tidak bisa sholat. Hadirin, bahkan bisa wudu di dalam pesawat. Bisa enggak wudu di pesawat? Bisa. Tapi hati-hati, jaga jangan terlalu ya, airnya itu tercecer. Jaga kebersihannya. Mudah bagi kita. Artinya air satu botol begini pun cukup untuk wudu ketika di pesawat. Tentunya tidak wudu seperti kita di keran. Ya. Subhanallah, sholat bisa berdiri. Apalagi jelas jamaah haji itu semua muslim. Kalau bilang pramugari gak bakal ngelarang. Bahkan kita sudah praktekkan berulang-ulang. Ketika kita bicara dengan baik, disiapin tempat. Untuk sajadahnya disiapin. Ternyata mereka juga muslimah. Artinya, kemudian bagi kita jaga sholat itu. Sebab siapa menjaga sholat lima waktu ini, keutamaannya seperti disampaikan Rasulullah SAW. As-salawatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahuma idza sunibatil kaba'ir. Salat lima waktu yang kita kerjakan, begitupun Jumat sampai Jumat, Ramadan sampai Ramadan, ini menghapus dosa di antara kedua waktu tersebut selama kita ini meninggalkan dosa-dosa besar. Subhanallah, Allah begitu murahnya rahmatnya kepada kita. Begitu luas rahmat Allah kepada kita hamba yang banyak dosa. Hamba yang selalu berlumur dosa kita ini manusia. Allah punya kemurahan rahmat yang begitu luas. Sholat lima waktu dijadikan penghapus dosa-dosa kita. Yang kita tidak mungkin bisa membersihkannya. Kecuali dengan apa yang Allah syariatkan ini. Sampai digambarkan Rasulullah SAW. Bagaimana menurut kalian kalau kau punya rumah, depan rumah ada sungai yang mengalir jernih airnya. Lalu engkau mandi di situ selama satu hari lima kali mandi. Kira-kira badan badaki kotorkah bersih kira-kira? Mandi lima kali. Sehari airnya bersih baru mengalir. Hadirin, tentunya kita bilang bersih. Itulah sholat lima waktu. Tapi beda lain. Kalau orang mandinya cuma mandi-mandi burung. Cuma colo saja. Curup keluar lagi. Kira-kira bersih kasih yang badannya begitu. Walaupun air mengalir tapi dia cuma colo badan. Curup langsung keluar lagi. Tanpa gosok, tanpa sabun, tanpa apa-apa. Tuhan colo saja, colo badan. Ya itu banyak orang yang gak memperhatikan sholat. Sholatnya gak tumak nina. Sholatnya tidak khusyuk. Cuma sholat tetetetetetetetet lari lagi. Ya ini gak ada faedahnya. sama Jum'ah sampai Jum'ah, kalau dia jaga Jum'ahnya. Yakni kalau dia datang sebelum khatib naik mimbar, dia pulang selesai sholat, sholat sunnah sudah bubar. Jangan datang khatib sudah naik mimbar, ya salam langsung lari keluar. Tidak dapat apa-apa. Sebab kata Nabi SAW, setiap Jum'ah itu ada malaikat yang mencatat siapa yang datang saat pertama, saat kedua, sampai pada berikutnya. Ketika khatib sudah naik mimbar, malaikat catatannya tutup. Duduk mendengarkan khatib khutbah. Berarti yang lain abal-abal saja. Tidak ada apa-apanya. Ini yang rugi. Dia tidak dapat apa-apa. Kalau Jumatnya betul, dapat satu pekan. Lihat hadirin. Kita mungkin antara subuh sampai zuhur, rentan waktu ini ada dosa. Dengan sholat kita dihapus. Zuhur, asar, kita ada dosa. Dengan sholat asar, dosa kita dihapus. Asar dengan maghrib, maghrib dengan isya, begitu seterusnya. Bahkan ada yang interval lebih panjang dari Jumat satu pekan. Dosa kita sudah sekian banyak dosa. Tapi dengan Jumat, hapus lagi. Ini kemurahan Allah. Dan inilah sholat. Makanya, jaga, pelihara sholat. Nah, kalau orang dia menjaga sholatnya, Allah sebutkan secara khusus dalam surat Al-Ankabut, aqimis shalah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sungguh sholat itu akan mencegah seseorang pelakunya dari perkara keji dan perkara yang mungkar. Coba antum lihat. Apa sih kaitannya orang yang sholatnya benar, dia akan tercegah dari perkara yang keji dan perkara yang mungkar. Sebab orang yang sholat dan benar dalam sholatnya, jiwanya ini merasa selalu diawasi oleh Allah. Bayangkan bangun tidur sudah menghadap. Siang capek, sempatkan istirahat untuk menghadap. Sore asar lelah, tetap siapkan diri untuk menghadap. Ya, capek habis kerja seharian, maghrib datang mandi, siap lagi untuk menghadap. Isya sebelum tidur lelah, ya, kita menghadap. Kalau orang ini meresapi 5 waktu sholat, dan ia merasa sholat itu adalah saat yang dia butuhkan untuk munajat berhubungan langsung dengan Allah, maka jiwanya akan terbimbing. Kapan kesempatan untuk maksiat? Hampir tak ada. Sebab jiwanya apa? Selalu merasa diawasi Allah. Sehingga begitu dia merasa ada dosa atau tidak ada dosa, dia kembali taubat dengan sholat. Dia baca istighfar dalam sholat, ya, dalam sujudnya. Ya, subhanallah wa barakallahu fikum. Inilah keutamaan sholat 5 waktu. Sehingga beliau jelaskan dalam ayat ini, ketika menjelaskan ayat ini, ya bunayya aqimis shalah hasau 'alaiha, yakni Luqman Al-Hakim menganjurkan kepada putranya untuk menjaga sholatnya. Karena sholat ini ibadah badan yang paling agung. Ya, ibadah yang paling agung, paling besar. Terus, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Perintahkan kepada yang ma'ruf dan cegah dari perkara yang mungkar. Kata beliau rahimahullah taala, dalika yastalzimul ilm bil ma'ruf liya'muru bih. Tentunya seorang ketika akan menyuruh orang lain kepada perkara yang ma'ruf, dituntut mesti dia harus berilmu terlebih dahulu. Untuk apa? Mengetahui, mengilmui perkara yang ma'ruf. Liya'muru bihi, untuk ia perintahkan. Dan juga wal ilmu bil mungkar, dia tahu benar ini mungkar. Liyanha anhu, untuk ia cegah orang darinya. Ini penting. Karena banyak da'i yang tidak tahu mana yang ma'ruf, tidak tahu mana yang mungkar, tak bolak-balik, tak campur di situ. Sehingga dia melanggar ayat Allah Ta'ala, kan Allah sudah larang. Wala talbisul haqqa bil batil, wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan sampai kau campur aduk yang hak dan yang batil, engkau sembunyikan yang hak, sedangkan engkau tahu itu adalah perkara yang hak. Kau sembunyikan. Yang batil kau campur dengan yang hak. ini terjadi karena orang tidak bisa mengenali ma'ruf secara hakiki, benar-benar mengenal itu ma'ruf, mungkar benar-benar itu mungkar, akhirnya dia terbolak balik. Contohnya, perkara yang sunnah diingkari, perkara yang bid'ah dihidupkan. Ini contohnya. Tauhid diingkari, tradisi dihidupkan. Yang jelas-jelas berbau kesyirikan. Dan inilah yang diserukan oleh mereka. Dai-dai Islam Nusantara. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, yang paling dibenci justru mereka yang kembali berpegang kepada sunnah Nabi, ajaran Nabi, dibenci, dimusuhi. Ini yang sangat mengherankan. Makanya beliau perintahkan untuk seorang ketika dia ingin menyeru kepada yang ma'ruf, kenali dulu perkara yang ma'ruf itu benar-benar ma'ruf menurut Allah dan Rasulnya. Berdasarkan dalil hujjah yang jelas, itu ma'ruf indallah menurut Allah Ta'ala. Begitupun yang mungkar, jangan menurut perasaan, menurut pikiran. Sebab hadirin, agama ini bukan diletakkan di atas akal manusia atau pikiran manusia. Kata Imam Al-Barbahari, inna din lam yudha' ala aqli rijal wa ra'ihim. Agama ini tidaklah Allah letakkan pada akal ataupun ra'yu manusia. Innama ja'a min qibalillah, agama ini hanyalah datang dari sisi Allah. Wa ilmuha min indillah wa inda rasulillah. Inda rasulihi. Sedangkan ilmunya ada di sisi Allah dan Rasulnya. Sehingga kita terima yang datang dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana yang diperintahkan itulah yang ma'ruf, mana yang dilarang itulah yang mungkar, kita harus tahu. Kan Allah sudah ringkas dalam surat Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma atakumur rasul fahudhu." Apa yang diperintah kepadamu oleh Rasul, ambil, laksanakan. "Wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang dilarang, tinggalkan. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, untuk perkara ini, amar ma'ruf nahi mungkar adalah perkara yang memang wajib bagi setiap muslim. Perhatikan ayat berikutnya. Wal amru bima la yatimul amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar illa bihi. Dan perkara yang tidak mungkin akan sempurna ketika seorang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar kecuali harus ia memilikinya, yaitu apa? Sifat ar-rifq, kelembutan. Ingat hadirin yang dimuliakan Allah, dalam amar ma'ruf nahi mungkar bukan mengedepankan kekerasan tapi kearifan dan kelembutan. Arif sifat lembut, santun. Wasabr sifat sabar. Sifat sabar. Jadi bukan dengan anarkis. Sebab orang kalau mengingkari kemungkaran dengan kekerasan, ini akan muncul kebencian dan akan timbul permusuhan. Bisa terjadi kemungkaran lebih besar. Ingin menghilangkan minuman-minuman miras, umpamanya minuman keras, sweeping di warung-warung semua di sweeping. Ya mungkin ketika itu orang berdiam, tapi kan dampaknya kebencian kepada pelakunya muncul. Dan jangan sampai ketika ia ikut menghancurkan yang seperti itu, padahal dia sendiri di balik itu juga pemakai. Jangan sampai. Sehingga ya barakallahu fikum, perhatikan dalam Islam, hal yang harus ada seorang dalam amar ma'ruf nahi mungkar, dia punya sifat rifq, lembut. Lembut di dalam menyuruh kepada yang ma'ruf dan dalam mencegah dari yang mungkar. Contoh kelembutan, bagaimana lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyuruh kepada yang ma'ruf. Ketika beliau mendengar berita ada seorang Yahudi yang sakit keras, ya, tetangga yang pernah beliau kenal dan baik beliau kepadanya. Ini pemuda, masih muda. Beliau datang kunjungi dia, jenguk dia. Dan beliau dengan lembut, dengan santun menawarkan, "Aslim, apakah engkau mau masuk Islam?" Pemuda ini yang melengok kepada bapaknya yang ada di sampingnya. Kata bapaknya, "Ati Abul Qasim, kau taati Abul Qasim." Sehingga dia pun mengucapkan syahadat. Selang selesai beberapa saat meninggal. Sehingga Rasulullah SAW mengumumkan kepada para sahabat, ya, untuk menyolatkan dia. Beliau mengatakan, sungguh bahagialah dia. Karena dia menutup akhir dengan kalimat tauhid. Ini lihat, lembutnya beliau, santunnya beliau, seperti juga ketika seorang badui yang kencing di masjid. Tidak langsung beliau menghardik, mengusir, memukul. Walaupun para sahabat ketika itu geram, ingin mukul, ingin borong. Kata orang kita ingin borong ya. Bukan borong belanja, tapi borong maksudnya ingin pukul rame-rame. Kata Rasulullah SAW, "Dahu, biarkan dia. Sampai selesai dia kencingnya." Terus beliau katakan kepada para sahabat, "Kalian ambil air dengan ember, siram tempat kencing tadi." Orang yang tadi kencing dipanggil, "Nah, kemari." Dijelaskan, "Ini toh masjid rumah Allah. Dipakainya untuk sholat, baca Quran, zikir, ibadah. Ya, enggak boleh di situ kencing." Lapang hati dia. Senang dia. Melihat para sahabat geram begitu, muka merah. Makanya dia ya, sangat senang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak suka dengan mereka. Ini salah satu bentuk contoh kelembutan beliau kepada orang yang seperti ini. Jadi hadirin, ya, dalam kita menyuruh kepada yang ma'ruf, lembut. Mencegah yang mungkar, lembut. Begitulah juga kepada anak-anak kita. Terkadang kita juga terpancing emosi. Padahal subhanallah, yang kelembutan itulah yang lebih afdal, lebih utama. Sentuhan-sentuhan secara kejiwaan lebih mengena ketika diseru dengan kelembutan. Di samping itu wasbir, yaitu sabar. Perintah Allah untuk kita bersabar dalam menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, perlu kesabaran. Karenanya Allah katakan, wasbir ala ma asabak, dan sabarkan dirimu atas apa yang menimpamu. Kenapa? Memang kata beliau rahimahullah ta'ala, min kaunihi fa'ila lima ya'murubih. Karena orang yang menyuruh orang lain kepada perkara yang ma'ruf, dia dituntut, dia sendiri harus sabar dengan kebaikan yang ia serukan. Harus terus ia pada posisi apa yang ia serukan itu. Berani ia tidak melakukan, maka jatuh nama baiknya dan akan dituntut nanti di akhiratnya. Maka harus sabar. Seorang yang menyuruh kepada yang ma'ruf, dia harus jadi teladan. Terus jalankan kebaikan yang pernah ia sampaikan. Sekalinya dia dilihat orang yang dulu disuruh kepada yang ma'ruf, kok dia, oh, dia kemarin bilang begini, ternyata dia begini. Parlente sudah. Hancur sudah nama baiknya. Dia cuma kasih tahu orang supaya kerjakan yang baik, dia sendiri tidak baik. Nah, ini hancur. Makanya Allah perintahkan sabar, karena memang orang yang dia menyuruh orang kepada yang ma'ruf, dituntut ia harus melakukan terlebih dahulu bagi dirinya. Kafan lima yanha anhu. Yang keduanya, ia harus menahan diri dari apa yang ia larang. Jangan sampai dilakukan. Jangan sampai dia bikin. Ya, jangan sampai dia bikin. Kenapa? Sekali dia bikin apa yang dia larang, orang sering percaya lagi. Betul kah sih? Orang mesti tidak percaya lagi. Kenapa? Udah bilang begini, padahal dia sendiri bikin nih. Apa jadinya? Hancur dakwahnya. Kenapa? Tidak dipercaya lagi. Itulah subhanallah beratnya di sini hadirin yang dimuliakan Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar, nyuruh gampang, tapi praktiknya itu yang berat. Apalagi kita mengajak orang pada kebaikan, kesabaran kita terus untuk supaya orang mau kepada apa yang kita ajak. Ya? Dan kita jadi teladan bagi mereka. Sehingga kata beliau, fatadammanu hada, takmilu nafsahu bi fi'lil khair. Perintah ini mengandung maksud kita harus menyempurnakan jiwa kita dengan cara melakukan kebaikan tersebut, watarku syar dan tinggalkan keburukan. Wa takmilu khairu bidzalik, kemudian setelah kita mampu pada diri kita, upayakanlah semampu kita agar bisa menjalankan apa yang kita perintah dan dilarang kita bisa tinggalkan, juga untuk menyempurnakan yang lainnya dengan memerintahkan hal itu. Artinya kita perintahkan orang lain kepada yang ma'ruf dan kita cegah dari yang mungkar. Supaya apa? Kebaikan merata, kemungkaran tertahan atau tidak muncul. Walamma 'alima annahu la budda ayyabatsaniya. Kata Syekh rahimahullah taala, setelah ditahu bahwasanya mesti orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini pasti akan diuji. Wa ana fil amri wan nahi masyaqqah. Dan namanya orang menyuruh kepada yang ma'ruf mencegah dari yang mungkar itu ada masyaqqah, berat, sulit. Ala nufus, bagi jiwa. Berat ya ikhwah, sulit bagi jiwa kita ini terus terang. Amarahu bisabr ala dzalik, makanya Allah perintahkan sabar dalam perkara itu. Ya. Dalam firman Allah taala, wasbir ala ma asabak. Inna dzalika, ya, sungguh dalam hal yang demikian yang diwasiatkan Luqman pada putranya, min azmil umur, termasuk perkara yang sangat dituntut, termasuk perkara yang sangat diharuskan. Artinya sabar itu sangat-sangat dituntut. Nah, ya fila barakallahu fikum, perhatikan ayat Allah yang lain yang menyebutkan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah perkara wajib. Yang Allah sampaikan dalam beberapa ayat, di antaranya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadilah kalian itu umat yang senantiasa menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang bahagia. Mereka orang-orang yang bahagia. Ini disebutkan oleh Allah taala kunci kebahagiaan untuk kita semua, rasakan tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian berita yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain surat Al-Hajj ayat yang ke-41. Alladzina imakkanahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Sifat dari orang-orang yang Allah tolong, mereka adalah orang-orang yang ketika Allah beri ia posisi, Allah beri ia kedudukan di muka bumi, Allah beri ia jabatan, ia dirikan sholat dengan sempurna, ia tunaikan zakat, ia perintahkan manusia kepada yang ma'ruf, ia cegah manusia dari yang mungkar. Ini adalah golongan orang-orang yang Allah akan tolong dia. Allah akan menolong dia dan dia akan menjadi kekasih Allah. Seperti ini dia. Antum perhatikan, kalau kita diberi oleh Allah harta, kekayaan, kemudian kita menggunakan kekayaan ini ketika orang-orang memandang kita punya kelebihan dan kita manfaatkan kelebihan kita. Kita punya usaha, karyawan yang kita kerjakan, ya, diperintahkannya untuk sholat, dicegah jangan sampai begini, jangan sampai begini. Misal mamanya jangan mabuk, jangan judi, jangan ngerokok, jangan ini. Karena kita majikan, kita berhak bikin aturan. Ya. Kita akan ditolong oleh Allah. Memang urusan dunia, tapi kita kan punya kemampuan, kedudukan. Karena kita bos atau majikan atau kita yang punya kerjaan. Atau kita punya jabatan pimpinan. Jangan kita ajar yang gak baik. Justru kita harus beri aturan yang baik dan contoh yang baik pada mereka. Jam sholat, ayo sholat dulu semua. Karyawan sholat. Umpamanya. Nah ini yang seperti ini. Mereka-mereka ini adalah golongan orang-orang yang akan Allah tolong. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, Allah sebutkan pula dalam surat At-Taubah, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Mukmin laki-laki, mukmin wanita, mereka itu sebagiannya adalah wali bagi sebagian yang lain. Pengayom, pelindung, penolong, ya, yang saling ya mencintai, mengasihi satu sama yang lainnya. Dan mereka juga ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar, menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Wa yuqimuna shalah wa yutuna zakah, mendirikan salat, menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulahu, mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah tutup dengan ayat ulaika sayarhamuhumullah, mereka adalah orang-orang yang akan Allah rahmati. Subhanallah, hadirin yang dimuliakan Allah, begitu keutamaannya amar ma'ruf nahi mungkar, luar biasa. Kebaikan akan dirasa bersama di dunia ya maupun di akhirat kelak. Di dunia ketika amar ma'ruf terus ditegakkan, maka kebaikan akan muncul. Akan muncul kebaikan ini ibarat apa? Ya. Kita akan dapatkan ya panen kebaikan. Tapi ketika amar ma'ruf ini tidak ditegakkan, kemungkaran yang merajalela, petaka akan datang menimpa kita. Lihat apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadihi. Siapa yang kalian melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Fa illam yastati, kalau tidak mampu, fa bilisani, dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbihi, kalau dengan lisan tidak mampu, dengan ya hatinya. Wa dzalika adhaful iman, ini selemah-lemah iman. Ya. Yang lebih ngeri lagi beliau sampaikan dalam hadis ya, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Awala yushikunallahu ayyab'atsa 'alaikum 'iqaban minhu summa tad'una fala yastajibu lakum. Kalian benar-benar mau enggak menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar? Atau kalau kalian memang tidak mau, kata Allah, kata Rasulullah SAW, Allah pasti akan menimpakan kepada kalian secara merata bencana. Mau enggak amar ma'ruf nahi munkar? Istilahnya begitu. Kalau tidak mau, tungguin, Allah kasih rata kehancuran menimpa kalian. Yang di samping kehancuran merata menimpa kalian, summa tad'unahu fala tajibu lakum, kalian semua berdoa kepada Allah, satu pun tidak Allah kabulkan doa kalian. Ngeri? Ngeri ya ikhwah barakallahu fikum akibatnya. Ketika bencana sudah menimpa, karena kelalaian kita tidak ada orang peduli untuk kembali mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Bencana merata. Doa enggak terkabul lagi. Apa jadinya? Petaka dunia akhirat menimpa. Sehingga fila barakallahu fikum, guncangan gempa yang terus-menerus di bumi kita Maluku ini, jadikan pelajaran. Jangan kemudian kita lupa dengan Allah yang memberi rizki kepada kita, yang telah menganugerahkan kemakmuran bagi kita. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, nampaknya sudah isya. Sampai di sini insyaallah kita akan bersambung pada pertemuan berikut insyaallah barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini membuat kokoh iman kita dan tambah takwa kita pada Allah Ta'ala. Dan menambah sabar kita dalam menjalankan perintahnya, meninggalkan larangan Allah. Kita semoga digolongkan orang-orang yang siddiqin atau orang-orang yang salihin. Amin ya rabbal alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.